Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai-pandai bersyukur. Juga di antaranya adalah di malam hari ini ketika Allah taala mudahkan kita untuk kita bisa mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu talabul ilm, mencari ilmu, tafaqquh fi dinillah, mendalami agama Allah. Maka ini adalah nikmat dari nikmat yang besar yang semestinya bagi kita untuk mensyukurinya dan kita senang dan berbahagia dengannya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dari kitab Ad-Da' wa Dawa' karya Al-Imam Nuqayyim rahimahullah. Kita masih melanjutkan pembahasan yang sangat penting, yakni berkaitan dengan pintu dari pintu-pintu masuknya syaitan untuk menggoda manusia hingga terjatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan, yakni melalui pintu khaturat, adanya pikiran, pikiran yang melintas pada diri manusia. Pada pertemuan sebelumnya, beliau Al-Imam Qayyim rahimahullah menyatakan wa'lam anna wurudal khatir la yadur, ketahuilah bahwasannya munculnya pikiran awalnya adalah bukan satu hal yang memadorotkan, yang membahayakan. Wa innama yaduru istida'uhu wa muhadasatuhu, hanya saja akan menjadi bahaya ketika pikiran-pikiran yang jelek itu kemudian disambut, dipenuhi panggilannya, disambut ajakannya. Fal khatiru kalmari ala tariq, maka pikiran yang datang itu seperti orang yang berjalan melewati sebuah jalan. Fa illam tastad'ihi wa taraktahu marrawan sarafa anka, kalau kamu tidak memenuhi ajakan dan panggilannya, kamu biarkan dia lewat begitu saja, maka dia pun pergi meninggalkan kamu. Tidak ada asar, tidak ada pengaruhnya bagi dirimu. Namun wa inistad'a tahu saharaka, saharaka bihadisi wa khida'ihi wa gururihi. Namun kalau kamu memenuhi ajakannya, panggilannya, maka dia akan menyihir kamu dengan ucapannya, dengan tipuannya, dengan godaannya. Wa huwa akhafu syai'an 'ala nafsil farighah al-batilah wa asqalu syai'an 'ala al-qalbi wan nafsi syarifati samawiyati al-mutmainnah. Maka yang demikian akan ringan, akan mudah untuk menyambutnya bagi jiwa yang kosong, jiwa yang menyimpang. Nah, sebaliknya, untuk memenuhi panggilannya, memenuhi ajakannya, pikiran-pikiran yang jelek itu, itu adalah satu yang berat untuk dilayani, diladenin, dipenuhi panggilannya, ajakannya, bagi hati dan jiwa yang mulia, yang tinggi, yang mutmainnah, yang dipenuhi dengan ketenangan. Kemudian beliau setelahnya mengatakan, waqad rakkaballahu subhanahu fil insani nafsain, dan sungguh Allah Ta'ala membuatkan bagi manusia dua nafsu. Sungguhnya Allah Ta'ala membentuk pada manusia adanya dua nafsu, nafsan ammaratan wa nafsan mutmainnatan. Pertama adalah nafsu ammarah wa nafs, dan nafsu mutmainnah. Nafsu ammarah, yakni ammaratun bisu, nafsu yang suka mengajak kepada yang jelek-jelek. Wa nafsul mutmainnah, dan nafsu yang mutmainnah, tenang. Apa maksudnya? Di dalam kitab Ighasatul Lahfan min Masaidis Syaitan karya Al-Imam Qayyim pula, di halaman 98 di kitab saya, beliau menyebutkan fan nafsu idza sakanat ilallah watma'annat bidzikrihi wa anabat ilaihi wastaqat ila liqaihi wa ansat biqurbihi fahiya mutmainnah. Jiwa ketika dia tenang menuju Allah, ingat kepada Allah, tumbuh kuat karena dekat dengan Allah, dipenuhi dengan kerinduan untuk bertemu dengan Allah, dan merasa senang, bahagia ketika dia dekat dengan Allah, maka inilah yang disebut mutmainnah, hati yang dipenuhi ketenangan. Yang Allah Ta'ala sebutkan sebagaimana dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-27-28, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang diliputi ketenangan, kembalilah kepada Rabbmu radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Ini nafsul mutmainnah. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas menjelaskan dalam tafsirnya tentang nafsul mutmainnah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, beliau mengatakan al-musaddiqah, nafsu yang membenarkan wahyunya Allah, membenarkan janjinya Allah, sehingga dia adalah nafsu yang tenang ketika dia mengingat Allah, ketika dia mengingat akan janji-janjinya Allah. Al-Imam Qatadah menyebutkan nafsul mutmainnah, beliau mengatakan, kalau tadi tafsir Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir, begitu juga Al-Imam Ibnu Mundhir sebagaimana dalam kitab Ad-Duril Mansur. Begitu juga dalam kitab Al-Muhtarah karya Al-Imam Ad-Diyauddin, karya Imam Diyauddin Al-Hambali rahimahullah. Kemudian juga diterangkan oleh Imam Qatadah rahimahullah, nafsul mutmainnah, kata beliau, wal mu'min itma'annat nafsuhu ila ma wa'adallah. Nafsul mutmainnah adalah nafsu yang dimiliki oleh orang yang mukmin, yang beriman, di mana nafsunya akan tenang, tenteram terhadap apa yang Allah Ta'ala janjikan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau riwayat Imam Qatadah ini tadi dikeluarkan oleh Imam Abdu Ibn Humaid, begitu juga Al-Imam Ibn Jarir dalam tafsir beliau, begitu juga adalah Al-Imam Ibn Abi Hatim sebagaimana dalam kitab Ad-Duril Mansur. Kemudian riwayat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, al-mutmainnah bima qala Allah wal musaddiqatu bima qala. Nafsul mutmainnah itu adalah mutmainnah bima qala Allah, tenang terhadap apa yang Allah firmankan. Wa musaddiqah, dan dia membenarkan, bima qala, dengan apa yang Allah firmankan. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq, begitu juga Al-Imam Ibn Jarir dalam kitab Ad-Duril Mansur. Imam Mujahid rahimahullah, sebagaimana disebutkan pula dalam kitab Ad-Duril Mansur, beliau mengatakan, hiyal munibatul muhbitatu allati ayqanat annallaha rabbuha wa darabat ja'sa li amrihi wa ta'atihi wa ayqanat biliqaihi. Kata beliau, mutmainnah adalah jiwa yang kembali datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, di mana dia akan yakin, jiwa itu yakin bahwasanya Allah adalah Rabb-nya, dan dia akan tenang, tentram terhadap perintah-perintah Allah dan mentaatinya, dan dia meyakini akan pertemuan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir-tafsir para a'immah terhadap pengertian nafsul mutmainnah. Kemudian disimpulkan oleh al-Imam Nuqayyim, wa haqiqatul tuma'ninah, hakikat ketenangan dan ketentraman adalah as-sukun wal istiqrar, tenang, tentram. Fahiyallati qad sakanat ila rabbiha wa ta'atihi wa amrihi wa dzikrihi, yaitu jiwa yang tenang, tentram menuju Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Allah, mentaati perintah-perintah Allah ketika dia ingat kepada Allah. Walam tak taskun ila siwa, dan tidak akan merasa tenang kecuali itu, ketika dia dirinya, jiwanya itu menuju Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah, mengingat Allah, mentaati perintahnya. Itu yang dimaksudkan nafsul mutmainnah. Naam. Faqat itma'nat ila mahabbati wa ubudiyati wa dikri. Sungguh jiwa tersebut akan tenang untuk mencintai Allah, beribadah kepada Allah, dan mengingat Allah. Watma'anat ila amri wa nahi wa khabari. Dan tenang untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan membenarkan apa-apa yang Allah khabarkan. Watma'anat ila liqa'i wa wa'dihi. Jiwa yang tenang untuk bertemu Allah dan mendapatkan janjinya Allah. Watma'anat ila tasdiki wa haqa'iki asma'ih wa sifatih. Tenang untuk mendengar, untuk membenarkan, mengimani hakikat nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Watma'anat ila ridha bihi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadir rasulah. Tenang untuk dia ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad adalah sebagai Rasulnya. Watma'annat ila qada'i wa qadarih. Tenang menghadapi takdirnya Allah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat-sifat, ciri-ciri yang semuanya masuk pada makna nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, bukan jiwa yang senang ketika dia bermaksiat, bukan jiwa yang merasa tentram ketika dia melakukan dosa-dosa. Nah, itu adalah tipuan. Senangnya dan tentramnya adalah tipuan syaitan yang sementara, yang segera akan hilang, bahkan berganti dengan penyesalan, dengan kesedihan. 6. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa idza kanat bididzalik fa ya amaratum bisu. Nah ini. Kalau yang demikian itu nafsul mutmainnah, maka lawannya kebalikannya adalah amaratum bisu, jiwa yang suka mengajak kepada yang jelek-jelek. Ta'muru sahibaha bima tahwah, mengajak pemiliknya untuk mengikuti hawa nafsunya. Min syahwatil ghayy wattiba'il batil, berupa syahwat yang menyimpang dan mengikuti kebatilan. Faya ma'wa kulli su', dan itulah kembalinya setiap kejelekan. Setiap kejelekan pasti itu adalah akibat mengikuti jiwa yang amaratum bisu', ngajaknya kepada yang kejelekan. 6. Ini antara nafsul mutmainnah dan nafsu amarah, amaratum bisu. Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Siddi rahimahullah dalam kitab tafsir beliau Taisir Karimir Rahman, ketika menerangkan ayat Allah Ta'ala dalam surah Yusuf ayat 53, inna nafsa la'amaratum bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu suka mengajak yang jelek-jelek kecuali yang dirahmati oleh Tuhan kita, Rabb kita. Kata Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menerangkan jiwa yang amaratum bisu', beliau adalah, kata beliau, fa innaha markabus syaitan wa minha yadkhulu alal insan. Jiwa yang suka mengajak kepada yang jelek, itulah tunggangannya syaitan. Tunggangannya syaitan. Dan melalui jiwa yang jelek inilah syaitan masuk kepada manusia. Nah, kaitannya dengan pembahasan kita, Ikhwan Fiddin, sekali lagi beliau menjelaskan, ketika ada melintas pikiran, ya, yang kemudian akan memunculkan keinginan. Nah, pikiran itu awalnya sebenarnya ibarat orang yang lewat jalan di depan kita. Nah, ketika pikiran jelek itu melintas, kemudian jiwa kita menyambutnya, ya, menjawabnya, terbawa dan terseret akan godaannya. Nah, itulah berarti adanya nafsu ammaratun bisu, jiwa yang mengajak kepada kejelekan, yang kata Imam Qayyim ringan dia menyambutnya, ya, gampang dia tertarik dengan godaan-godaan kejelekan. Nah, saat itulah ada keinginan jelek, ya, tambah lagi syaitan masuk melalui amaratum bisu yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syabdrahman bin Nasir As-Sidi, markabu syaitan, tunggangannya syaitan, masalah syaitan menungganginya. Nah, yadkhulu bihal insan, syaitan masuk padanya melaluinya kepada manusia. Sehingga kata beliau selanjutnya, waqad raqqaballahu subhanahu fil insan nafsain, dan sungguh Allah Ta'ala telah membentuk pada diri manusia adanya dua nafsu, nafsu ammarah, nafsu yang suka mengajak yang jelek, wa nafsul mutmainnah, nafsu yang dipenuhi ketenangan. Fahuma muta'adiyatan, keduanya ini adalah berlawanan. Ya, keduanya ini adalah berlawanan, kebalikannya. Fakullu ma khaffa ala hadhihi thaqul ala hadhihi. Setiap perkara itu yang ringan bagi satu salah satunya, maka itu dirasa berat oleh yang lainnya. Ketika itu ringan, ya, mudah, amaratum bisu, maka itu akan dirasa berat bagi nafsul mutmainnah. Sebagaimana yang diterangkan oleh di dalam Ighwasatul Lahfan tadi, semua apa yang menjadi kebalikannya nafsul mutmainnah, itulah nafsu amaratum bisu. Kalau nafsu amaratum bisu itu yang mendominasi seseorang, ya, dia gampang berbuat jelek, gampang berbuat dosa, gampang berbuat maksiat. Nah, yang itu sebenarnya ketika ada pada dirinya nafsul mutmainnah akan dirasakan berat. Satu contoh akan nampak ketika misalnya dua orang, dia melakukan dosa dan kemaksiatan. Bagi orang yang punya nafsul mutmainnah, dia akan mengingkarinya, dia akan tidak terima, dia akan membencinya. Nah, tapi bagi nafsu amaratum bisu, ya, dia justru senang dan gembira. Demikianlah, karena dua ini muta'adiyatan, berlawanan. Wa kullu mal ma iltazat bihi hadhihi ta'ammalat bil ukhra. Setiap perkara yang dirasa itu lezat, ya, enak pada salah satunya, akan dirasa itu sesuatu yang menyakitkan bagi yang lainnya. Tidak akan amaratum bisu senang kemudian nafsul mutmainnah juga menyenanginya. Tidak mungkin. Sesuatu yang disenangi amaratum bisu, mesti itu sesuatu yang dibenci oleh nafsul mutmainnah. Sesuatu yang disenangi nafsul mutmainnah pasti dibenci oleh nafsu amaratun bisu. Nah, sehingga kalau kembalinya kepada kita satu kondisi, maka kita tinggal menjawab saat itu kita, apakah yang ada amaratun bisu ataukah nafsul mutmainnah. Ya. Ini ikhwan jazakumullah. Falaisa 'ala nafsil amarati asakku minal amali lillah wa itharu ridahu 'ala hawahu. Tidak ada yang dirasa oleh nafsul amarah, dirasa lebih berat bagi dia, melebihi ketika dia beramal untuk Allah, memprioritaskan ridhonya Allah dibandingkan hawa nafsunya. Itu berat bagi amaratun bisu. Kalau ketika dia dikuasai oleh amaratun bisu untuk taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, mengedepankan ridhonya Allah, berat. Nah, walaysa laha syai'un anfa'a minhu. Tidak ada dia rasa bermanfaat dari amalan ketaatan, amalan yang menggapai ridhonya Allah bagi amaratun bisu. Karena menurut dia yang bermanfaat, yang menyenangkan, yang menggembirakan adalah asu, kejelekan-kejelekan. Walaysa 'ala nafsil mutmainna asakku minal amali ghairillah wa ijabatan da'il hawa. Sebaliknya, nafsul mutmainnah tidak ada bagi dia merasakan lebih berat dibandingkan kalau amalan itu ditujukan kepada selain Allah dan amalan yang menuruti keinginan hawa nafsu. Kalau ada nafsul mutmainnah diajak amalan yang tidak ikhlas, dia berat. Dia maunya yang ikhlas. Diajak untuk mengikuti hawa nafsu, berat dia. Dia maunya adalah mengikuti ridhonya Allah. Demikian nafsul mutmainnah lawan dari nafsu amaratun bisu. Qala rahimahullahu ta'ala wa laysa 'alaiha syai'un adarra minhu. Sehingga nafsul mutmainnah ini merasa tidak lebih madarat, berbahaya. Kalau amalan itu ditujukan kepada selain Allah, amalan itu, perbuatan itu untuk mengikuti hawa nafsunya, maka itu bagi nafsul mutmainnah itu yang membahayakannya. Dia membaca, ngerti, ini bahaya amalan tidak ikhlas karena Allah. Ini bahaya amalan kalau mengikuti hawa nafsu. Itu yang dirasakan oleh mutmainnah. Berbeda dengan amaratun bisu, jiwa yang suka mengajak yang kejelekan, ya, justru dia berat dan bahkan tidak bermanfaat amalan kalau itu untuk Allah, amalan kalau itu untuk mengedepankan ridhonya Allah, merasa enggak ada manfaatnya. Nah, demikian ikhwan jazakumullah. Dari pintu ini, dari bab ini ikhwan, maka kita bercermin, berkaca untuk diri kita. Begitu juga untuk saudara-saudara kita ketika kita mengajak mereka. Ya, ketahuilah pada diri setiap manusia itu ada dua nafsu. Amaratun bisu yang ngajaknya kepada jelek-jelek dan nafsul mutmainnah. Tanyakan saja pada dirimu, mana yang ada pada dirimu? Dengan yaitu kegemaran dan hobinya dan sifat-sifatnya masing-masingnya. Jelas. Karena dua ini adalah berlawanan dan bertentangan. kalau dia hobinya, senangnya, tentramnya, tenangnya mendekatkan diri kepada Allah, mengutamakan ridhonya Allah, berarti inilah mutmainnah. Tapi kalau hobinya, senangnya, bahkan rasa tenang dan tentramnya jauh dari Allah, jauh dari ridhonya Allah, justru dengan kejelekan-kejelekan, kemaksiatan-kemaksiatan, itulah amaratum bisu. Naam. Dan amaratum bisu ini adalah jauh dari rahmatnya Allah. Makanya dalam ayat surah Yusuf, innan nafsal amaratum bisu illa man rahima rabbi, illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa itu senantiasa suka mengajak yang jelek kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti nafsul mutmainnah itulah yang dirahmati oleh Allah. Kata beliau selanjutnya, wal malaku ma'ahadihi an yamnatil qalbi. Malaikat bersama nafsul mutmainnah inilah, an yamnatil qalbi, dari arah kanannya kolbu, dari arah kanan kolbu, malaikat. Wa syaitan ma'atilka an yasratil qalbi. Sementara syaitan dari arah kiri kolbu, dia bersama dengan nafsu la'amaratum bisu, nafsu amarah bisu. Iya. Ikhwanul zakumullah, datang dalam hadis yang menyebutkan manusia ini disertai dari arah kanannya malaikat, dari arah kirinya adalah syaitan. Tinggal ya nafsu, jiwa atau kalbu, mana yang mendominasi. Kalau dia mendominasi kebaikan, maka dia akan senang kepada kebaikan. Dia akan menyambut ya, yakni ajakan, seruannya malaikat. Sebaliknya, ketika amaratum bisu, hatinya jelek, suka ngajak yang jelek, maka dia akan lebih mengikuti seruannya syaitan dari arah kiri. Wal harbu mustamirratun la tadu'u auzaraha illa antastawfiya ajaluha minad dunya. Kata beliau, dan peperangan ya, perseteruan, perperangan itu terus berlangsung, tidak akan pernah meletakkan panji-panjinya masing-masingnya antara nafsul mutmainnah dan nafsu amaratum bisu, antara bisikan malaikat dengan bisikan syaitan terus. Nah, tinggal mana yang diikuti, mana yang menang. Terus berlangsung antara bisikan yang baik dan bisikan yang jelek, keinginan yang baik dan keinginan yang jelek terus ada pada manusia. Nah, tinggal kita lulus atau tidak saja. Kita mau nilai baik atau nilai yang jelek. Hasil yang baik atau hasil yang jelek. Allah Ta'ala telah menyatakan, Walanabluwannakum bil khairi wa syarri fitnah. Kami akan uji kalian, akan kami timpakan ujian cobaan bagi kalian dengan adanya kebaikan dan kejelekan sebagai fitnah. Nah, sebagai ujian. Tinggal mau mana yang kamu ikuti, tinggal mana yang kamu jalani. Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada jiwa jalannya yang baik mana dan mana yang buruk, sudah Allah Ta'ala jelaskan semuanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. kami telah ilhamkan, kami beritahukan kepada jiwa mana yang jalan ketakwaannya dan mana jalan keburukannya. Nah, kemudian kata beliau, wal batilu kulluhu yatahayyazu ma'as syaitani wal ammarah. Maka kebatilan seluruhnya akan bersanding bersama syaitan dan nafsu ammarah. Ya, seluruh kejelekan, kebatilan bersandingnya seiring berjalan ya, dengan syaitan dan nafsu ammarah. Walhaqu kulluhu yatahayyazu ma'al malaki wal mutmainnah. Sebaliknya, al-haq kebenaran bersandingnya dan beriringnya bersama malaikat dan nafsul mutmainnah. Wal harbu dualun wasijalun, dan peperangan terus silih berganti. Nah, serangan terus datang silih berganti. Disinilah dibutuhkan naam kesiapsiagaan penuh. Lengah sedikit sudah terseret, terbawa, kalah. Harus siaga. Perang tidak pernah berhenti ini. Naam. Makanya Allah Ta'ala sebagaimana ayat yang sebelumnya kita kaji, bagaimana menghadapi peperangannya syaitan ya, itu harus memiliki tiga yang terus ada. Ya, Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah, tetapilah kesabaran, ribat, jaga, siaga. Wattaqullah, takwa kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun, untuk kalian bisa berhasil, sukses, beruntung. Ya, sabar, menahan hawa nafsu. Wasbiru, wasabiru, wasabiru, tetapilah kesabaran. Bukan hanya sabar di awal. Kenapa? Kalau sabar itu awal muhlahnya, pertama. Kalau sabiru, terus tetapilah kesabaran, artinya peperangan ini gak pernah berhenti. Hanya, jangan hanya sabar sesaat, terus tetapi kesabaran. Nah, makanya semisal Allah Ta'ala memerintahkan kepada nabinya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan ajaklah mereka menetapi kesabaran. Salat perlu sabar. Karena terus menerus. Salat tidak pernah berhenti. Apapun keadaannya. Waktu dia sehat, sabar. Waktu sakit, dia enggak sabar mungkin. Padahal tidak ada yakni salat itu berhenti kecuali kalau kematian datang. Beda dengan syariat yang lain yang membutuhkan modal ya, membutuhkan yakni siapan, misalnya zakat, haji. Ya, itu dibutuhkan kemampuan, sesuai kemampuan. Ya, haji perlu modalnya besar, maka ditujukan hanya untuk orang-orang yang mampu. Puasa juga demikian, yang tidak mampu diberi rukhsah. Orang yang safar diberi rukhsah nanti ketika yakni di lain waktu diberikan rukhsah untuk berbuka. Orang sakit diberikan rukhsah untuk berbuka nanti kalau sudah mampu menggantinya. Zakat bagi orang yang mampu. Tapi kalau sholat, semuanya mampu. Karena sholat itu berlaku orang yang sehat bisa, orang yang sakit juga bisa. Nah, orang dalam keadaan tenang, tentram bisa. Dalam keadaan genting sekalipun di medan perang, tetap sholat, tidak ada gugurnya. Makanya wastabir 'alaiha, tetapilah kesabaran untuk sholat. Bukan hanya sabar sekali saja, terus menerus. Itulah sifatnya juga peperangan dengan antara al-haq dan al-batil. Nah, bisikan yang baik dan bisikan yang jelek itu terus datang kepada kita. Tinggal mana yang mendominasi bagi kita. Kata beliau, wal harbu dualun wasijalun. Nah, peperangan terus silih datang berganti. Wan nasru ma'as sabri. Lihat kata beliau, ya. Sementara pertolongan, pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Kemenangan bersama dengan kesabaran. Nah, kata beliau, an-nasru ma'as sabr. Pertolongannya Allah untuk dimenangkan oleh Allah itu bersama dengan kesabaran. Nah, sehingga dalam perang fisik saja juga demikian. Nah, Rasulullah SAW menyatakan, la tatamannau liqa al-adu, jangan kalian berharap bertemu dengan musuh. Wa idza laqitumuhum fasbiru wasbutu. Namun kalau kamu menjumpai musuh, maka sabarlah, ya, tetap kokohlah, tidak boleh lari ke belakang. Nah, karena kemenangan itu akan didapati dengan kesabaran. Dan bentuk kesabaran yang termasuk paling berat adalah sabar menahan nafsu. Ya, sabar menahan nafsu. Sabar menahan diri ketika adanya bisikan, ajakan untuk kejelekan-kejelekan, kemaksiatan-kemaksiatan. Karena di saat itu syaitan datang menggambarkan maksiat, pelanggaran, dosa itu suatu yang menyenangkan, mengasyikkan, ya, menghibur, mendatangkan keuntungan dan sebagainya. Godaannya syaitan. Kalau kita enggak sabar, maka ikhwanu jazakumullah enggak akan datang pertolongan Allah. Kata beliau, wan nasru ma'as sabri, pertolongannya Allah itu bersama dengan kesabaran. Wa man sabara wa rabita wattaqallaha falahul akibatu fid dunya wal akhirah. Ini yang sudah pernah kita kaji, kata beliau lagi diulang, siapa yang sabar menetapi kesabaran, yang mau ribat, berjaga-jaga siaga untuk tidak lengah, wattaqullah dan bertakwa kepada Allah, falahul akibatu fid dunya wal akhirah, maka baginya mendapatkan akibat hasil yang baik di dunia maupun di akhirat. Ya, ini sebagaimana surah Al-Imran ayat 200. Penting ini. Surah Al-Imran ayat 200. Ini kunci-kunci kesuksesan, keberuntungan, kejayaan, kemenangan. Di mana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah. Ketika awal datang ajakan, ya, bermaksiat, berdosa, sabar, tahan. Wasabiru, tetapilah kesabaran, karena ajakan itu bukan hanya sekali menyerang, terus-terus dia nyerang. Hari ini kamu belum dikalahkan, datang lagi, sebentar lagi datang lagi, datang lagi. Oh, itu enak loh, itu bagus loh, kamu lewatkan, kamu rugi loh, dan sebagainya dan sebagainya. Ketika hati ingat kepada Allah, ya, takut dosa, dia bisa tahan. Tetapi ketika hati lemah, ya, tidak lagi takut kepada Allah, dah, ya, terbawa sudah dosa, maksiat. Ketika dia ingat, sadar lagi, nyesel dia. Nah, nyesalnya inilah, ikhwan, di antara ada nafsul mutmainnah dan nafsu amarah, di sana ada disebut dengan nafsul lawwamah. Nah, nafsu lawamah, yakni yang suka mencela, mencela dirinya. Ketika dia tersadar dari berbuat dosa, dia cela, kenapa kamu berbuat dosa? Dia akhirnya nyesel, istighfar, ya, kembali perbaiki diri. Tetapi karena serangan, serangan musuh, peperangan itu tidak pernah berhenti, dia ya cari-cari kesempatan kamu lengah atau kamu lemah, serang lagi. Terus demikian. Inilah yang Allah Ta'ala sebutkan kenapa perintah isbiru, sabar, kemudian ditambah lagi wasabiru. Apa pengertiannya? As-sabr wa musabarah. Ada bedanya. As-sabr, sabar, ya, itu ketika di awal yang membutuhkan sekali dua kali selesai. Tetapi kalau yang membutuhkan kesabaran itu terus menerus, itulah namanya musabarah. Terus menerus, tidak ada henti-hentinya. Jangan ada punya prinsip sabar kan ada batasnya. Jangan ada batasnya. Terus ini gak ada batasnya ini sabar. Jangan, sabar kan ada batasnya. Apa batasnya sabar? Seberapa? Ya, kamu punya sabar. Seberapa batasnya? Kalau kamu bilang sabar ada batasnya, di mana batasnya? Apa bentuknya batasnya? Ya. Allah Ta'ala perintahkan wasabiru wasabiru, terus sabaran itu. Warabitu, ikuti ribat, siaga. Artinya apa? Ketika kita dapat serangan, sabar, tetapi sabaran. Namun kadang serangan itu ya mundur. Ya, kita kuat masalahnya. Kita lagi kuat, enggak diserang. Tapi jangan kemudian kita lengah. Itulah perlunya ribat, siaga. Kamu harus sadari sewaktu-waktu serangan itu akan datang. Apalagi kamu dalam keadaan lemah. Nah, lama enggak taklim, lama enggak dapat nasihat, lama enggak baca Al-Qur'an, ya, lama enggak zikir, zikir-zikir harian sudah lupa, zikir pagi enggak diamalkan, zikir sore enggak diamalkan, sholat sunnah sudah malas-malas, ya, sholat wajibnya sudah menurun juga khusyuknya. Nah, kondisi-kondisi ini bahaya. Nah, maka terus ribat, siaga, jaga diri. Ini sudah ada pembahasannya sebelumnya, ya kan? Masalah ribat. Kemudian kuncinya adalah takwa. Yang keempat adalah takwa. Fattakullah, bertakwalah kepada Allah. Tidak hanya bertahan sabar, sabar, jaga diri, ya, siaga, tapi juga harus takwallah, isi dengan ketaatan-ketaatan. Nah, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan al-falah. Nah, la'alla di dalam Al-Quran itu sifatnya adalah pasti. Ya, artinya la'allakum tuflihun, agar, ini namanya adalah maknanya pasti kalian akan mendapatkan al-falah. Dan al-falah itu, dikatakan al-falah itu mencakup dua perkara. Ya, dikatakan al-falah itu mencakup dua perkara. Yang pertama adalah terbebaskan dari hal yang dikhawatirkan. Yang kedua adalah mendapatkan apa yang diharapkan dan yang diinginkan. Al-falah artinya adalah terbebaskan dari azab, siksa neraka, dan mendapatkan yakni surga. Itulah al-falah. Nah, selanjutnya kata beliau Al-Imam Al-Qayyim, waqad hakamallahu hukman la yubaddal abada, dan Allah Ta'ala telah menetapkan hukum yang tidak akan ada perubahan hukum ini. Ketetapan ini tidak akan pernah berubah. Apa itu? Annal akibata lit taqwa wal akibata lil muttaqin. Akibat. Akibah yang dimaksudkan di sini adalah yakni hasil yang baik, hasil akhir yang baik. Ya, akibah maksudnya di sini adalah hasil akhir yang baik. Itu diperuntukkan bagi takwa, bagi orang-orang yang bertakwa, tidak ada yang lain. Nah, kalau takwa pasti nanti hasilnya baik. Iya. Yeah. Kalau awalnya sepertinya tidak, tapi pasti di belakangnya pasti baik. Itu pasti. Ini sudah ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Nah, makanya dibutuhkan kesabaran di antaranya. Jangan nanti Allah janji kalau ya saya berdoa dikabulkan, kalau saya takwa taat diberi ketentraman hidup. Mana? Sabar dulu. Ya. Nah, perlu sabar. Tapi pasti namanya, pasti. Ikhwani jazakumullah. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surah Hud ayat 49, Allah Ta'ala menyatakan, fasbir innal akibata lil muttaqin. Maka sabarlah, karena sesungguhnya akibah, hasil akhir yang baik, itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jangan pesimis, jangan kecil nyalinya, ya, jangan putus asa. Kalau kamu takwa pasti, ya pasti. Wala akibatul lil muttaqin. Akibat yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Cuman tadi awalnya sudah Allah katakan, fasbir, sabarlah. Fa innal akibata lil muttaqin. Sesungguhnya, karena sesungguhnya akibat hasil yang baik, nasib yang baik akan didapati bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu juga Allah Ta'ala tegaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 128, wal akibatu lil muttaqin. Akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu juga dalam surah Taha ayat 132 dengan lafaz yang sama, wal akibatu lit taqwa. Kalau tadi mutakin ya ini orangnya, ini takwa perbuatannya. Wal akibatu lit taqwa. Akhir yang baik itu bagi ketakwaan. Begitu juga dalam surah Taha di ayat 83. Nah, ini beberapa ayat kata al-Imam Ibnu Qayyim, qad hakamallahu hukman la yubaddal abada. Allah telah menetapkan hukum yang pasti yang tidak akan berubah ketetapan ini. Apa itu? Wal akibatu lil muttaqin. Ini kalimat hendaknya kita jadikan adalah senantiasa di hadapan kedua mata kita. Artinya jangan kita lupa. Ya, ketika ada godaan, bisikan, ajakan, pikiran, kemudian ada muncul niat, keinginan, kemudian disambut la amaratum bisu, ya jiwa yang jelek sudah mau menyambutnya, ada juga syaitan dari arah kiri membisik-bisikkan, ingat ini ayat, wal akibatul lil muttaqin. Hei, hati-hati. Ingatlah, akibat yang baik itu yang mendapatkan adalah orang yang bertakwa. Kalau kamu tidak takwa, jangan berharap kamu akan mendapatkan kebaikan. Nasihat penting bagi diri kita dengan ayat ini. Wal akibatul lil muttaqin. Nah, ini hanya jazakumullah. Kita akhiri insyaallah sampai di sini dulu sementara. Karena ini pentingnya permasalahan ini diingat-ingat. Nasihat bagi kita. Karena sebaik-baik orang diantaranya ketika dirinya sudah bisa menasihati dirinya. Kalau dirinya belum bisa menasihati dirinya, belum bisa mengarahkan untuk ke dirinya kepada kebaikan, ini belum jadi orang yang baik. Nasihati diantaranya dengan ayat Allah ini, wal akibatu lil muttaqin. Akibat yang baik, hasil yang baik, ya, akan didapat bagi orang-orang yang bertakwa. Kamu pilih mana? Hasil yang baik, ya, perolehan yang baik, atau tidak? Nah, jawablah. Nah, hendaknya ini yang kita camkan untuk hidup kita. Dan jangan merasa sia-sia untuk berbuat ketaatan, untuk berbuat takwa, karena Allah sudah menetapkan wal akibatu lil muttaqin. Nah, sekalipun mungkin banyak godaan, banyak ujian, pasti yang demikian untuk takwa. Makanya Allah kaitkan tadi fasbir, sabarlah. Nah, sabarkan dirimu. Wal akibatu, fa innal akibata lil muttaqin. Karena akibat akhir yang baik, hasil yang baik akan didapati bagi orang-orang yang bertakwa. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Tabiatul qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.